Dan pada ayat inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, makna dhanantu di dalam ayat ini adalah bermakna al-ilmu wal-yaqin. Dia mengilmui tentang datangnya yaumul hisab, dan al-yaqin meyakini tentang keberadaannya. Bukan makna dhanantu yakni makna dhan yang dari sisi tingkatannya di bawah al-ilm, yang banyak benarnya ketimbang salahnya. Bahkan sebagian di antara ahli tafsir menyebutkan bahwasannya kalimat dhanantu apabila dinisbatkan kepada mereka orang-orang mukminin yang Allah sebutkan di dalam nas Al-Quran, di antaranya ayat yang tadi kita bacakan, ini bermakna al-yaqin. Adapun kalau dhanantu dinisbatkan ke mereka al-kafirin, maka bermakna asyak, mereka ragu, tidak meyakininya. Kemudian pada ayat yang selanjutnya diceritakan tentang perihal keadaan mereka orang-orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya. Yaitu firman Allah Ta'ala, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun mereka orang-orang yang menerima catatan amalan kitabnya dengan tangan kirinya. Dalam ayat yang lainnya disebutkan min wara'i dhahrih. Dia menerima catatan amalannya tersebut dengan tangan kirinya, namun dia menerima catatan amalan itu sambil membalikan tubuhnya. Dia menerimanya di belakang punggungnya, tidak menghadapkan wajahnya, tidak menghadapkan tubuh bagian depannya. Ini perihal keadaan mereka orang-orang yang kafir, yang mendustakan yaumul hisab atau al-haqah. Mereka akan menjumpai bahwasannya kitab yang berisikan catatan amalan-amalan yang mereka amalkan dahulu di alam dunia adalah amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan yang kufur. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah meninggalkan satu perbuatan pun, baik perbuatan itu adalah perbuatan yang saghirah, yang kecil, wala kabirah, terlebih lagi perbuatan yang besar, illa ahsaha, melainkan telah tercatat di dalam kitab tersebut. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka menjumpai semua apa yang mereka amalkan dalam keadaan dihadirkan, tidak ada yang tersamarkan. Adapun mereka orang-orang yang menerima catatan kitabnya dengan tangan kirinya, maka mereka akan menyatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Ya laitani, duhai kalau lah sekiranya saya tidak menerima kitab saya tersebut. Walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Disebutkan tafsirnya pada ayat yang ke-19 sampai ke ayat yang ke-24. Fa amma man u'tiya kitabu a'malihi bi yaminihi. Adapun mereka orang-orang yang menerima kitab amalan-amalannya, ayat yang di bawahnya 25 sampai dengan 29, Wa amma man u'tiya kitabu amalihi bishami bishimali. Dan adapun mereka orang-orang yang menerima kitab amalannya dengan tangan kirinya. Fayaqulu nadiman muhtasira. Mereka akan mengatakan dalam keadaan menyesal, bersedih. Kenapa? Karena tidak ada lagi kesempatan untuk kemudian mereka memperbaiki amalannya. Tidak ada lagi waktu yang pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kesempatan pada kali yang kedua untuk bisa memperbagusi akidahnya, keyakinannya, dan memperbagus amalan-amalan perbuatannya. Maka dari itu yaumil akhir dinyatakan sebagai yaumil akhir karena itu adalah hari yang terakhir. Laisa al-yawma ba'dah, tidak ada lagi hari setelahnya. Orang tersebut akan mengatakan dalam keadaan menyesali perbuatannya, ya laitani lam u'ta kitabi. Duhai, kalaulah sekiranya saya ini tidak diberi kitabku tersebut, tidak mau melihatnya, tidak mau untuk kemudian membacanya. Walam a'lam jazai, walam adri ma hisabiyah. Yani maksudnya adalah walam a'lam jazai. Saya tidak mengetahui seperti apa balasanku. Dalam ayat walam adri ma hisabiyah, saya tidak mengetahui seperti apa penghisabanku. Sudah terbayangkan dia akan binasa, dia akan sengsara. Ya laitaha kanatil qadiyah, maknanya adalah ya laital mautatul lati mutuha fid dunya kanat al qati'atu li amri. Duhai, kalaulah sekiranya kematian yang saya telah mengalami, kematian tersebut di alam dunia, adalah sesuatu yang memutuskan urusanku. Artinya sesuatu yang tidak ada lagi akibat setelahnya. Sesuatu yang tidak ada lagi beban tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelakunya. Sesuatu yang sudah selesai. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ternyata apa yang mereka amalkan tersebut ada pertanggungjawabannya. Di awal ayat telah disebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendustakan al-qari'ah, mendustakan al-haqah, tidak mempercayainya, mengingkari datangnya yaumil hisab, tidak mengimani datangnya yaumil akhir. Sehingga mereka tidak menyangka kalaulah semisal setelah matinya mereka akan dibangkitkan, akan dihisab. Dalam ayat yang lainnya, di antaranya dalam surah Al-Mu'minun, Allah sebutkan tentang perkataan mereka, orang-orang kafirun yang mengingkari yaumil ba'ati wal hisab, ayya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Apakah lelaki tersebut menjanjikan kepada kalian bahwasanya apabila kalian itu meninggal dunia dan kalian sudah menjadi debu, kemudian setelahnya kalian akan dibangkitkan? Hayhata hayhata lima tu'adun, sangat jauh dari kebenaran apa yang dijanjikan oleh mereka. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu lahu wa ma nahnu bimab'utsin. Sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan yang hanya kita rasakan di alam dunia saja, yang kita hidup dan kita meninggal di dalamnya, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Menyangka bahwasanya kehidupan di alam dunia adalah kehidupan yang apabila mereka telah menjalani kematian akan berakhir, tidak ada lagi akibat setelahnya. Ini maksud ya laitaha kanatil qadhiya. Ternyata apa yang mereka sangka tersebut keliru. Apa yang mereka yakini tersebut di alam dunia adalah sesuatu yang tidak benar. Sehingga di awal ayat tadi mereka menyatakan dalam keadaan nadiman muhtasira, menyesali perbuatannya dan sedih. Tidak ada lagi kesempatan untuk kemudian mereka memperbaharui akidahnya dan keyakinannya. Walam ub'ats ba'daha, dan saya tidak akan dibangkitkan setelahnya. Ma aghna 'anni maliyah, yakni maksudnya adalah ma nafa'ani malil ladzi jama'tuhu fid dunya, tidaklah akan bermanfaat harta yang dahulu saya kumpulkan di alam dunia, tidak ada manfaatnya. Ma aghna 'anni maliyah. Disebutkan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidaklah akan bermanfaat harta, demikian pula anak keturunan, kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kekufuran, hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari al-bid'ah dan penyimpangan, hati yang dipenuhi dengan iman. Ini yang akan bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya pada yaumul qiyamah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena keadaan mereka orang-orang kufar, tatkala punya harta, mereka gunakan hartanya tersebut dalam rangka untuk bersenang-senang di alam dunia. Tidak menjadikan harta bendanya sebagai wasilah perantara untuk kemudian mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa mawala wa 'aliman aw muta'allima. Sesungguhnya dunia itu seluruhnya terlaknat, dan terlaknat semua yang ada di alam dunia kecuali zikrullah, seseorang itu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mawalah, dan yang semisal dengan zikir. Di antara makna wa mawalah adalah amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seseorang di alam dunia. Tatkala dia berharta, maka dia gunakan hartanya tersebut dalam rangka untuk menjalankan amalan saleh tersebut. Tatkala dia punya dunia, maka dia gunakan dunia tersebut dalam rangka untuk kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu pemiliknya akan terkeluarkan dari la'nat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alima, adakah seorang yang 'alim, yang berilmu, dia gunakan dunianya tersebut dalam rangka untuk berilmu. Au muta'allima, ataukah seorang yang belajar ilmu, dia gunakan dunianya tersebut dalam rangka untuk kemudian menjadi bekal dirinya untuk senantiasa menambah wawasan dirinya tentang ilmu agamanya. Ma aghna 'anni maliyah. Dia mengatakan tidaklah akan berguna dari saya harta saya. Berbeda halnya apabila harta dunia tersebut digunakan dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan manfaat, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Seperti keadaan sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dari kalangan al-akhniya, yang Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan perihal tentang amalan-amalan yang mereka amalkan yang dikeluhkan oleh mereka para fuqara al-muslimin, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya laitaha kanatil qadhiya ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Makna dari halaka anni sultaniyah adalah seperti yang disebutkan dalam tafsir al-Muyassar, zahabat anni hujjati, telah hilang dari saya hujjahku. Artinya dia tidak lagi memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian membenarkan perbuatannya. Dia tidak memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menyampaikan uzur-uzurnya sehingga terselamatkan dari azab. Halaka anni sultaniya, telah binasa, telah hilang dari saya sultaniya, yakni hujjati, hujjah saya. Karena telah diutus para rasul, rasul Allah Subhanahu wa taala, yang mereka telah menerangkan kepada umatnya dengan seterang-terangnya jalan untuk kemudian masuk ke dalam al-jannah, telah diterangkan secara gamblang jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan yang memasukkan pelakunya ke dalam neraka jahanam, juga diterangkan demikian gamblang oleh para nabi dan para rasul, rasul Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubashirina wa munzirin, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Mereka adalah para rasul-rasul yang mereka adalah mubashirin, memberikan kabar gembira untuk umatnya, wa munzirin, dan memberikan peringatan kepada mereka, yang dengan diutusnya para rasul-rasul tersebut yang sudah menerangkan dan memberikan kabar gembira, memberikan peringatan kepada umatnya, tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala, li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar supaya manusia itu tidak lagi memiliki hujjah tatkala mereka berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena telah diutus para rasul, rasul Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga tidak ada alasan dia tidak tahu, sehingga tidak ada alasan dia tidak faham, tidak ada alasan bahwasanya dia belum mengetahuinya, karena para rasul-rasul tersebut sudah diutus demikian oleh Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Walam ya'ud li hujjatun ahtaju biha, dan saya tidak memiliki satu hujjah pun untuk kemudian saya berhujjah dengannya. Ini penyesalan dirinya tatkala menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya, dan dia sudah nantinya memiliki keyakinan bahwasanya di balik itu ada konsekuensi yang berat. Ia akan mendapatkan siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku. innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Disebutkan tafsirnya khuduhu fakhuduhu, yakni yuqalu li khazanati jahannam, akan dikatakan kepada mereka malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga neraka jahannam, alaiha malaikatun ghilazun shidad, di atas neraka jahannam tersebut terdapat penjaga-penjaga yang mereka adalah malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat ghilazun shidad, kasar, demikian pula bengis, menyiksa mereka orang-orang kufar. Tatkala orang-orang kafir berkeinginan untuk keluar dari neraka jahanam, akan dikembalikan lagi untuk kemudian memasukinya, wal'iyazubillah. Akan dikatakan kepada malaikat-malaikat penjaga neraka jahanam, khudhu hadzal mujrim al-asim, khudhuhu faghullu, kalian ambil orang mujrim yang berdosa ini, faghulluh yani fajma'u yadaihi ila unuqihi, kalian rantai kedua tangannya hingga ke tengkuknya, bil akhlal, dengan rantai, dari rantai-rantai neraka jahannam. Disebutkan oleh sebagian di antara mereka para ulama ahli tafsir, di antaranya oleh Syekh Nasir Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya ahli nar akan terantai dengan rantai neraka jahannam, dalam keadaan rantai tersebut dimasukkan dari duburnya kemudian keluar dari mulutnya, wal iazubillah. Kemudian mereka digantung di neraka jahannam. Bisa terbayangkan seperti apa sakitnya. Bisa terbayangkan betapa benar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak merasakan hidup dan tidak merasakan kematian, mengalami siksa yang demikian dahsyat. Wal'iyazubillah. ثم ادخلوه ثم الجحيم فصلوه يعني ثم ادخلوه الجحيم ليقاسيا حرها, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim agar ia merasakan apinya. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasannya api yang terpanas di alam dunia adalah juz'un min sab'ina juz'an min harri nari jahannam. Api yang terpanas dari api dunia, bila mana dibandingkan dengan panasnya api neraka jahannam, adalah 1:70. Juz'un min sab'ina juz'an. Yang masing-masing bagian tersebut panasnya sebanding. Kulluha mislu harriha. Bila mana seseorang merasakan api yang terpanas di alam dunia, itu saja sudah merasakan kesakitan yang demikian sangat. Itu saja merasakan kesakitan yang demikian sangat. Apalagi bila mana dia merasakan api dari neraka jahannam, wal'iyazubillah. Sebagian di antara salafun salih yang terkenal abid, ahli ibadah, tatkala datang masa futurnya, maka menyalakan satu lentera kemudian dibakar salah satu dari ujung jarinya. Ketika terbakar, menasihati dirinya, ini hati-hati, yang kamu rasakan adalah api dunia, maka seperti apa api dari neraka jahanam, sehingga termotivasi lagi untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian disebutkan summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh. Kemudian mereka terantai dengan rantai yang panjangnya sab'una zira'at 70 hasta, 70 zira', 70 hasta dari ujung jari sampai dengan bagian siku. Fasluku, maka rasakanlah. Dan tentulah panjang yang disebutkan dalam ayat ini yang Allah ceritakan sab'una dhira'a, sebagian di antara mereka ahli tafsir menyebutkan berbeda dengan ukuran dhira' yang kita ukur di alam dunia. Ini dhira' pada yaumul qiyamah berbeda dengan zira' yang ada di alam dunia. Wallahu a'lamu bishawab, tentang seberapa panjangnya. Al-muhim, rantai yang merantai neraka jahanam demikian panjang. Demikian panjang. Bahkan disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwasannya ahli an-nar, jasad-jasad mereka akan dikali lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besarnya menjadi beberapa kali lipat. Menjadi beberapa kali lipat. Ada yang disebutkan dalam salah satu riwayat giginya saja sebesar gunung Uhud. Masya Allah. Menunjukkan demikian besarnya tubuhnya. Dan besarnya mereka menunjukkan kuat pula fisiknya. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan agar supaya bisa merasakan azab yang demikian dahsyat yang ada di dalam neraka jahannam. Wal'iyadz billah. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Disebutkan di dalam salah satu riwayat tentang adanya satu orang yang dicelupkan dengan satu kali celupan ke neraka jahanam, dalam keadaan orang ini adalah orang yang paling nikmat hidupnya di alam dunia, orang yang paling berharta, orang yang paling berada di kehidupan dunia, namun dia ternyata adalah seorang yang kafir, yang Allah tetapkan dia termasuk dari ahli an-nar, atau dia termasuk dari ahli nar karena perbuatan amalan-amalan jeleknya. Ketika dicelupkan ke dalam neraka jahanam satu kali celupan, Allah katakan kepada dirinya, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat. Wahai ibna Adam, apakah engkau melihat adanya satu kebaikan walaupun sedikit, ataukah apakah engkau ini pernah melihat satu kebaikan walaupun satu, walaupun sedikit. Hal marra bika na'imun qad, apakah engkau ini pernah merasakan satu kenikmatan pun di kehidupanmu? Orang ini mengatakan, ya Rabbi, la wa Rabbi, tidak wahai Rabbku. Ma marrat bi ni'matun qad wala ra'aitu khairan qad. Saya belum pernah merasakan satu kenikmatan pun dan tidak pernah melihat satu kebaikan pun. Padahal dia di alam dunia adalah seorang yang paling banyak melihat sekian banyak kebaikan. Padahal dia dahulu di alam dunia adalah seorang yang paling banyak merasakan beberapa dan berbagai macam kenikmatan. Namun ternyata tatkala dia merasakan dan dia melihat bahwasanya hasil dari apa yang diperbuatnya adalah neraka jahanam, terlupakan semua kebaikan-kebaikan yang dahulu dia rasakan di alam dunia. Wal'iyazubillah. Ini ma'asyarakat ikhwa rahimani wa rahmatullah, keadaan seorang yang baru dicelupkan dengan satu kali celupan ke neraka jahanam, melupakan seluruh kebaikan yang pernah dilihatnya di alam dunia dan melupakan semua kenikmatan yang pernah dirasakannya di alam dunia, padahal dia adalah seorang yang paling nikmatnya dan paling berhartanya. Maka seperti apa keadaan mereka, orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam selang beberapa lama? Dan seperti apa pula keadaan mereka, orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan khalidan fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya dan tidak akan keluar. Wal'iyazubillah. Ini ma'asyarakat ikhwar rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam salah satu riwayatnya yang sahih, ittaqun nara walau bishiqi at-tamrah, faman lam yajid fabi kalimatin tayyibah. Takutlah kalian terhadap neraka jahanam walaupun dengan setengah butir kurma yang kalian sedekahkan. Faman lam yajid, seseorang yang tidak menjumpai sesuatu untuk kemudian bisa dia keluarkan dalam rangka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan memperbanyak kalimat-kalimat yang baik, dengan berzikir, dengan bertasbih. Ini kalimat-kalimat thayyibah yang pada kalimat-kalimat tersebut seseorang akan mendapatkan sekian banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak beristighfar. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan adanya dua zikir yang ringan di lisan namun tsaqilatani fil mizan, berat tatkala ditimbang pada yaumul qiyamah. Apa itu dua zikir tersebut? Siapa yang bisa ini? Kelas tahfidz. Apa itu dua zikir tersebut? Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. Naam, subhanallahi bihamdihi, subhanallahil 'azim. Perbanyak zikir tersebut. Dua zikir ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan khafifatani 'ala lisan, ringan di lisan untuk kemudian diucapkan. Namun saqilatan fil mizan, berat tatkala ditimbang pada yaumul qiyamah. Dan habibatan ila ar-rahman, akan dua kalimat ini adalah kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula kalimatun thayyibah adalah dengan memperbanyak doa. Doa keseharian yang mungkin sebagian di antara kita menggampangkannya. Di antara doa yang memiliki banyak keutamaan adalah doa keluar rumah. Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan seorang muslim tatkala keluar dari rumahnya untuk kemudian membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mentawakalkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan keutamaan seorang membaca zikir ini tatkala keluar dari rumahnya, yuqalu, akan dikatakan kepada orang ini, hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha 'anka syaitan. Engkau telah diberi petunjuk. Engkau akan mendapatkan perlindungan. Engkau akan mendapatkan hudita wa kufita. Engkau akan mendapatkan kecukupan. Engkau akan mendapatkan perlindungan. Dan syaitan itu akan menyingkir darimu. Ini seorang itu sering keluar rumah, ya kan? Tatkala bekerja, dia keluar rumah. Tatkala dia berbelanja, keluar dari rumahnya. Betapa banyak masyarakat ikhwar rahimani wa rahmakumullah kejadian-kejadian yang dia alami oleh seseorang yang memadharatkan bahkan urusan dunianya. Ada seorang yang ditipu tatkala keluar rumah, ya kan, ada seorang yang disirep, ditepuk dari belakang, sudah nggak ingat apa-apa, tiba-tiba hilang semua hartanya. Ada yang dikhianati, ada yang ditipu, ada yang sekian banyak kemadharatan-kemadharatan. Namun semua kekhawatiran tersebut akan terlindungi pada diri seorang muslim dengan hanya dia membaca doa tersebut tatkala keluar dari rumahnya. Yuqalu lahu, akan dikatakan kepada orang tersebut, hudita wa kufita wa buqita wa tanahha anka syaitan. ثم في سلسلة من حديد طولها 70 ذراعا فادخلوه فيها. Mereka terantai dengan rantai yang terbuat dari besi, besi neraka jahanam, yang panjangnya itu 70 hasta. Fadkhiluhu fiha, kalian masukkan mereka di rantai tersebut. Ini disebutkan seperti Syekh Nasir Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya rantai yang panjang itu akan dimasukkan dari duhurnya kemudian keluar dari mulutnya. Wal'iyazubillah. Kemudian Allah sebutkan sifat dari sifat-sifat ahli nar. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Wa la yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak memberikan motivasi untuk kemudian memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Memotivasi yang lainnya saja mereka tidak menjalankannya, apalagi memberikan makan tersebut kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Wallahu a'lamu bishawab. Tafsir dalam dua ayat ini dan ayat selanjutnya akan kita bacakan pada pertemuan yang setelahnya insyaallah taala. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa